Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, babu dhikri iftiraqil umami fi dinihim wa ala kam tafarraqa hadhil umma. Bab penyebutan mengenai perpecahan umat-umat di dalam agama mereka dan menjadi berapa golongankah umat ini akan terpecah. Barakallahu. Ayib. Umat pada penggalan pertama diistilahkan dengan ummatud da'wah. Iya. Yang dimaksud dengan iftiraqul umam yaitu ummatud da'wah. Apa yang dimaksud dengan ummatud da'wah? Mukbil. Apa itu ummatud da'wah? Umat yang beriman kepada Rasul Husain. Apa? Seluruh umat manusia. Kenapa dibilang ummatud da'wah? Kenapa mereka dibilang ummatud da'wah, masuk dalam kategori umatnya Rasul tapi dalam kategori ummatud da'wah? Zubair. Ahmad. Daus, Firdaus. Kenapa dibilang ummatud da'wah? Rizki. Wallahu a'lam. MTF, siapa yang tahu angkat tangan? Nah, Umar. Barakallahu fik. Apa? Umat yang perlu didakwahi. Ahsanta. Pinter. Iya. Yeah. Kenapa umat manusia ini seluruhnya setelah diutusnya Rasul dikatakan ummatud da'wah? Karena mereka itu perlu didakwahi. Mereka itu diajak untuk berislam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, "Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an." Iya. Katakanlah wahai Muhammad, wahai nabiku kepada manusia seluruhnya, bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Sehingga umat manusia ini seluruhnya dikatakan sebagai umatnya Rasul dalam kategori ummatud da'wah, yaitu mereka diajak, didakwahi agar mau berislam. Sehingga Yahudinya, Nasraninya masuk dalam kategori umatnya Rasul, tapi dalam kategori ummatud da'wah. Barakallahu fikum, ya. Baik. Namun sekedar label mereka dimasukkan dalam kategori ummatud da'wah Bukan berarti barakallahu fikum mereka dari situ terlepas dari ancaman neraka. Bukan berarti di situ mereka berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak. Barakallahu fikum. Mereka akan bisa mendapatkan hak al-jannah dan selamat dari nar ketika mereka masuk dalam kategori yang kedua, yaitu ummatul ijabah. Kenapa dikatakan ummatul ijabah, Hendi? Harun. Hendi Harun. Nah, karena mereka mengijabah, memenuhi, iya, menjawab seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian mereka mau berislam. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga untuk ummatul ijabah itu khusus bagi kaum muslimin saja. Jadi di dalam bab ini barakallahu fikum mengandung keterangan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan barakallahu fikum perpecahan umat manusia. Iya, perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Ada dua tinjauan. Yang pertama, perpecahan yang terjadi di kalangan barakallahu fikum adyan. Iya. Barakallahu fikum. Agama-agama yang ada, kepercayaan manusia, barakallahu fikum, dan akan lebih disoroti ahlul kitab. Yaitu perpecahan yang terjadi di kalangan Yahudi dan perpecahan yang terjadi di kalangan Nasrani, barakallahu fikum. Baik. Yang kedua adalah tinjauan dari sisi perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Akhbarana النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا على 71 ملة كلهم في النار إلا واحدة. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita mengenai umatnya Nabi Musa alaihi salam. Umatnya Nabi Musa ini apa namanya? Abdullah Bani Israel. Barakallahu fikum. Bahwasanya mereka akan berselisih, berpecah menjadi 71 millah. Barakallahu fikum. Ya, kelompok atau golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu kelompok. Barakallahu fikum. Yang benar-benar memegangi ajaran Nabi Musa yang kafah, yang murni. Barakallahu fikum. Wa akhbarana an ummati Isa alaihi salam. Dan Rasul juga memberitakan kepada kita tentang umatnya Nabi Isa alaihi salam. Disebut apa mereka ini? Munir? Lupa. Jangan melamun, Munir. Umatnya Nabi Isa apa namanya? Abdullah. Hah? An-Nasara. Barakallahu fikum. Iya. Bahwasanya mereka akan berpecah menjadi 72 golongan. Ihda wa sab'una finnar wa wahida fil jannah. 71 di kalangan mereka di dalam neraka dan satu yang akan berada di dalam jannah. Barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ta'lu ummati al-firqataini jami'an tazidu alaihim firqatan wahidah. Dan umatku ini melebihi dua kelompok tadi sekaligus. Ya. Barakallahu fikum. Yaitu umat ini melebihi satu golongan atas mereka. Barakallahu fikum. Baik. Nasrani menjadi 71. Barakallahu fikum. Kemudian al-Yahud, Bani Israel, barakallahu fikum, 72. Dan umat ini lebih satu, yaitu 73. Barakallahu fikum. Baik. Sintani wa sab'una minha finnar wa wahidatun fil jannah. 72 kelompok dari umat Islam ini di dalam neraka dan satu yang berada di dalam jannah. Thumma innahu su'ila sallallahu alaihi wasallam minan najiyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, manin najiyah? Man an-najiyah? Siapa yang selamat tadi wahai Rasul? Faqala fi hadithin ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat tadi adalah apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Artinya yang sesuai dengan Rasul dan sesuai dengan sahabat. Wa fi hadithin qala, di dalam hadis yang lain beliau mengatakan as-sawadul a'zam. Ya, mereka itu adalah kelompok yang besar, kelompok yang agung, kelompok yang mulia. Wa fi hadithin qala, dalam hadis yang lain beliau mengatakan wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Satu yang di dalam jannah dan dia adalah al-jama'ah. Fakultu ana, maka berkata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, wa ma'aniha wahidatun insya'allahu ta'ala. Dan semua makna-makna tadi terkait dengan siapa yang selamat itu satu. Barakallahu fikum. Ya, tayyib. Yaitu apa yang Rasul dan para sahabat ada di atasnya dan mereka yang sesuai dengan hal tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum dari keterangan barakallahu fikum Imam Al-Ajurri di situ ada bantahan raddun barakallahu fikum ala al-mu'asirin, sebagian orang-orang mu'asirin dari kalangan barakallahu fikum orang-orang pergerakan, di mana mereka membedakan antara ya ta'ifatun mansurah dengan firqatun najiyah barakallahu fikum tayyib, atau juga al-jamaah atau yang lainnya barakallahu fikum. Mereka mengatakan ta'ifatun mansurah itu adalah kelompok-kelompok ahlus sunnah yang berjihad di jalan Allah, yang perang, berada di dalam kancah pertempuran melawan orang-orang kafir. Mereka lah ta'ifatun mansurah. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Adapun ta'ifatun najiyah barakallahu fikum, mereka adalah yang tidak ikut perang. Ya. Yang hanya barakallahu fikum mengajarkan ilmu-ilmu agama. Barakallahu fikum. Baik. Atau yang semisal dengannya. Ya, mereka membagi-bagi barakallahu fikum keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah itu berbeda. Ya, antara ta'ifatun mansurah dengan firqatun najiyah atau sawadul a'zam atau al-jama'ah. Barakallahu fikum. Ya, itu adalah kalamun batil, tidak benar. Imam Al-Ajurri mengatakan barakallahu fikum wa ma'aniha wahidatun insyaallah, dan maknanya satu. Barakallahu fikum. Artinya itu kembali kepada satu kelompok. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Yaitu mereka yang barakallahu fikum menyesuaikan dirinya dengan apa yang Rasul dan para sahabat ada di atasnya. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Dawud qala haddatsana al-Musayyib Ibnu Wadih qala sami'tu Yusuf Ibnu Asbatin yaqul. Yusuf bin Asbat mengatakan Usulul bid'ai arbaun. Pokok-pokok kebid'ahan ada empat. Atau sumber asal muasal dari kebid'ahan-kebid'ahan yang muncul di dalam Islam ada empat sekte. Yang dari empat sekte inilah barakallahu fikum nanti akan bercabang-cabang menjadi 72 golongan. Ar-Rawafid, yang pertama adalah sekte Rafidhah. Barakallahu fikum. Yaitu barakallahu fikum Syiah. Ya, yang dikenal dengan aliran Syiah. Barakallahu fikum. Dan Syiah itu sendiri barakallahu fikum memiliki pemahaman yang beragam barakallahu fikum. Ayib, sesuai dengan pemahaman mereka, mereka akan dihukumi. Iya, apakah mereka mereka masih bagian dari Islam atau sudah bukan lagi bagian dari Islam. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa dihukumi dengan satu hukum barakallahu fikum. Iya. Ayib. Bentuk tasyayyu barakallahu fikum yang paling ringan yaitu man qaddama aliyan ala Utsman fil fadail. Mereka yang mengutamakan Ali atas Utsman bin Affan dalam bab keutamaan, bukan khilafah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ini sudah mengandung pemahaman tasyayyu. Dan kebanyakan barakallahu fikum ahli hadis yang dikatakan fihi tasyayyu barakallahu fikum pada bab ini. Barakallahu fikum. Iya. Di awal-awal memang sempat terjadi barakallahu fikum perbedaan pendapat di kalangan mereka barakallahu fikum. Namun setelah itu mereka sepakat bahwasannya Utsman lebih afdol daripada Ali ibn Abi Thalib barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum yang lebih parah lagi di atasnya barakallahu fikum yaitu iya man ja'ala aliyan an-nabiyya la Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang menjadikan Ali yang menjadi nabi bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Iya. Sehingga mereka menuduh Malaikat Jibril telah berkhianat. Barakallahu fikum. Menyimpangkan wahyu yang tadinya kepada Ali diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam salatnya mereka barakallahu fikum sebagian menepuk-nepuk pahanya ketika duduk, ya. Barakallahu fikum dengan mengucapkan ucapan khanal amin, khanal amin. Al amin yaitu malaikat Jibril telah berkhianat. Barakallahu fikum. Iya. Itu ada. Sebagian mereka menepuk-nepuk pahanya dengan mengucapkan ucapan tadi barakallahu fikum. Dan yang paling ekstrim barakallahu fikum ghulatu tasyayyu' Syiah yang ekstrim adalah man ja'ala aliyan ilahan. Man ja'ala aliyan ilahan. Yaitu mereka yang menjadikan Ali adalah sesembahan mereka. Iya. Tuhan mereka. Dan itu barakallahu fikum terjadi di masa Ali bin Abi Thalib masih hidup. Dan langsung disikapi tegas oleh sahabat Ali radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Iya. Ketika barakallahu fikum mereka bertemu dengan sahabat Ali, mereka mengatakan antahu antahu antahu. Ya. Engkau adalah dia, engkau adalah dia. Maka Ali mengatakan manhu, siapa yang kamu maksud dengan dia? Maka mereka mengatakan anta ilahuna, kamu adalah Tuhan kami. Maka seketika itu Ali radhiyallahu an barakallahu fikum marah. Iya, marah besar barakallahu fikum dan meminta mereka untuk segera bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum ada sebagian mereka yang mau bertobat, sadar, sebagian yang lain tetap kokoh pada pendiriannya. Maka saat itu Ali mengatakan, "Lamma ra'aitu amran amran munkara, ajastu nari wa da'autukum bura." Ya, tatkala aku melihat perkaranya adalah perkara yang sangat mungkar, maka aku nyalakan apiku dan aku panggil algojoku yang bernama Kumbur. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Pada saat itu barakallahu fikum para sahabat sepakat. Mereka ini dihukum dengan hukuman mati, eksekusi mati. Namun terjadi khilaf tata caranya. Yang lain mengatakan seperti biasa dipenggal. Tapi Ali berpendapat saking parahnya akidah mereka ini tidak bisa. Iya. Mereka harus dibakar dengan api biar kapok. Ya. Biar efek jeranya itu double. Biar yang lain pengikutnya kalau mau memiliki pemahaman seperti mereka mikir-mikir barakallahu fikum. Karena Ali saat itu yang posisinya sebagai seorang khalifah, maka dilaksanakanlah perintah beliau. Iya. Tayyib, dibuatlah barakallahu fikum. Tayyib kobaran api dan dipersiapkan mereka untuk dilemparkan ke dalam kobaran api tadi barakallahu fikum. Tayyib. Namun barakallahu fikum yang namanya syaitan, iya, ketika telah menguasai hati orang-orang yang barakallahu fikum menyimpang, dari situlah kenapa ulama salaf mengatakan barakallahu fikum innal bid'ata ahabba ila iblis minal ma'siyah. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena tadi, orang yang jatuh dalam kebid'ahan, mereka tidak akan berpikir untuk bertaubat. Iya, mereka akan berpikir mereka di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Ketika mereka dilemparkan ke dalam api, barakallahu fikum, sebagian mereka mengatakan, anta ilahuna, fa innahu la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Iya, kamu semakin yakin kami, kamu adalah Tuhan kami. Karena tidak akan mungkin mengazab dengan api kecuali adalah pencipta api. Barakallahu fikum. Baik. Iya, itu kelompok Syiah barakallahu fikum. Rafidhah ini termasuk yang paling parah barakallahu fikum. Baik. Wal Khawarij wal Qadariyah wal Murji'ah. Empat kelompok tadi adalah Rafidhah, Khawarij, Qadariyah dan Murji'ah. Barakallahu fikum. Baik. Khawarij barakallahu fikum bid'ah mereka terkhusus barakallahu fikum ya dalam pembahasan al-asma ya, al-wa'id barakallahu fikum. Nama bagi barakallahu fikum seorang yang melakukan dosa besar. Apakah mereka dikatakan barakallahu fikum mukmin atau kafir? Ayyib. Dan juga terkait dengan barakallahu fikum prinsip al-khuruj al-hukam. Adapun Qadariyah barakallahu fikum terkait dengan pembahasan masalah takdir. Iya. Barakallahu fikum. Qadariyah adalah man khalafati syari'ah fi mas'alatil qadar. Kelompok Qadariyah adalah orang-orang yang menyelisihi syariat dalam permasalahan takdir. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga masuk di dalamnya barakallahu fikum Jabriyah dan juga Majusi, Qadariyah, Barakallahu fikum. Iya, itu masuk dalam nama besar Al-Qadariyah. Jabriyah menyimpang dalam bahasan takdir. Kemudian juga barakallahu fikum Qadariyah, Majusiyah, Mu'tazilah, barakallahu fikum juga masuk dalam pembahasan Qadariyah, barakallahu fikum. Wal Murji'ah dan kelompok Murji'ah, barakallahu fikum. Iya, ini terkait dengan barakallahu fikum pembahasan iya Al-Asma' wal Wa'id. Lawan dari Khawarij, barakallahu fikum. Kalau Khawarij berpendapat pelaku dosa besar kafir, kalau Murji'ah berpendapat la yadurru ma'a imani dzambun. Dosa itu tidak memberikan efek iya kepada keimanan seseorang. Dosa tidak mengurangi keimanan, barakallahu fikum. Thumma tatasya'aba kullu firqatin samaniya asyarata ta'ifatan. Kemudian masing-masing kelompok tadi berpecah lagi menjadi 18 kelompok. Iya. Jadi setiap firqah menjadi 18. 18 kali 4 berapa Munir? Melamun lagi Munir ini. Nanti dinasihati Munir ini ya. Mungkin dia ada trouble. Atau antum mau datang ke Ana Munir? Ada masalah? Hah? Bukan yang kemarin Ana maksud ya? Bukan? Oh, kayaknya melamun terus Munir. Iya. Biasa Ustaz, sudah dekat liburan. Munir, berapa tadi? Berapa? Berapa? 72. Iya, begitu Abdullah ya. 18 kali 4 berapa Abdullah? Hah? 72. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Fatilka ifnani wasaba'una firqatan. Dan jumlahnya adalah 72 golongan atau kelompok. Wasalisa wasaba'una al-jama'ah. Sedangkan kelompok yang ke-73 adalah al-jama'ah. Allati qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innaha an-najiyah. Yang mana Nabi mengatakan tentangnya, sesungguhnya dia itu adalah kelompok yang selamat. Barakallahu fikum. Baik. Hadzal athar barakallahu fikum akhrajahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah jilid kedua halaman 463. 463. Wa isnaduhu dhaifun, sanadnya lemah. Ya, penisbatannya kepada Yusuf ibnu Asbal lemah. Qala Syekh Al-Albani fi Dhilalil Jannah. Dhilalil Jannah itu adalah takhrij dari kitab Sunnah tadi. Hadis nomor 953. Beliau mengatakan al-musayyib wa syaikhuhu Ibnu Asbat fihima kalamun. Pada keduanya ada perbincangan di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Tayyib. Intaha. Itu dari kalam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tayyib, kita sebutkan kalam para ulama terkait mereka. Adapun Al-Musayyib Ibnu Wadih qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim, sadukun yukhti'un katsira. Wa idza qila lahu lam yuqbal. Kalau ada yang mengatakan hadisnya dari dia maka tidak diterima. Qala ad-Daruqutni fi mizanil i'tidal. Qala ad-Daruqutni fi mizanil i'tidal dha'ifun. Barakallahu fik. Baik. Sehingga barakallahu fikum, ucapan ini kalau dinisbahkan kepada Yusuf ibnu Asbaq lemah barakallahu fikum. Iya. Yeah. Namun pembagian 73 kelompok. Baik, yang 72 tadi dibagi menjadi 4 ini asal muasalnya barakallahu fikum itu ma'ruf di kalangan para ulama. Ya. Barakallahu fikum. Sebagian mereka mengembalikan asal dari 72 golongan kepada 4 golongan, sebagian lagi mengembalikannya kepada 8 golongan. Barakallahu fikum. Tayyib, sehingga dalam ta'yin 72 golongan tadi tidak ada nas yang sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Siapakah mereka? Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Namun mereka para ulama dengan istinbat, iya, istiqra dan tatabbu' membuat kesimpulan-kesimpulan tadi barakallahu fikum. Dan empat ini sebagian dipakai oleh mereka. Artinya empat ini menjadi asal muasal dari barakallahu fikum kelompok-kelompok sesat yang ada di dalam Islam barakallahu fikum. Terkait dari barakallahu fikum keterangan bahwasannya sebagian para ulama mereka memberikan kesimpulan asal muasal dari 72 firqah yang sesat di dalam Islam barakallahu fikum. Maka di sini ada keterangan dari Imam Abu Bakar At-Turtusi. Imam Abu Bakar At-Turtusi dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Jilid 2 halaman 720. Beliau mengatakan lam yurid ulama'una bihadha taqdir, lam yurid ulama'una bihadha taqdir anna asla kulli bid'atin min hadhihi al-arba'i wa tafarraqat watasya'abat ala muqtada aslil bida'i. Hatta tahammalat tilka al-iddah. Beliau mengatakan para ulama kita tidaklah menginginkan dengan menyebutkan ya, asal muasal dari seluruh kebid'ahan tadi dengan jumlah bilangan tadi ada yang 4 ada yang 8 para kawafikum, bukan berarti bahwasanya asal semua kebid'ahan itu berasal dari 4 kelompok ini sehingga berpecah dan tersebar seluruh kebid'ahan yang ada berasal dari 4 kelompok tadi. Ya, sehingga masuk dalam bilangan tadi. Li'anna dhalika la'allahu lam yadkhul fil wujudi ilal an. Karena kata beliau bisa jadi ada beberapa sekte yang menyempal di dalam Islam, ya, yang barakallahu fikum belum ada saat ini pada masa beliau. Artinya mungkin saja ada beberapa sekte yang barakallahu fikum di masa yang akan datang itu bukan kembalinya kepada empat sekte ini, barakallahu fikum. Innama aradu anna kulla bid'atin dhalalatun la takadu tujadu illa fi hadhil firaqi al-arba'i. Tetapi yang mereka inginkan adalah bahwasanya semua kebid'ahan yang sesat hampir-hampir tidak didapati melainkan mereka berada di bawah naungan empat sekte tadi. Gitu ya. Jadi hukum yang disebutkan oleh mereka di sini ala aghlabiyah. Mayoritas semua sekte-sekte yang menyimpang di dalam Islam itu kembali kepada empat sekte ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada sekte yang tidak ada kaitannya dengan empat ini. Namun mereka benar-benar sekte yang baru. Barakallahu fikum. Wa illam takun al-bid'ah ats-tsaniyah. Wa illam takun al-bid'ah ats-tsaniyah far'an lil'ula wala syu'batan min syu'abiha bal hiya bid'atun mustaqillatun binafsiha bal hiya bid'atun mustaqillatun binafsiha laisat minal ula bisabilin. Barakallahu fikum. Iya. Jadi maksudnya barakallahu fikum keterangan beliau tadi. Jadi mereka para ulama mengembalikan 72 golongan itu kepada empat ini itu ala sabiril aghlab. Iya. Mayoritas 72 golongan tadi kembali kepada empat ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada firqah yang berdiri sendiri. Iya, firqah yang tidak ada kaitannya dengan empat kelompok tadi. Barakallahu fikum. Mereka benar-benar memiliki bid'ah yang baru. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Masih panjang barakallahu fikum riwayat-riwayat yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ajurri terkait dengan iftiraqul ummah, hadis mengenai perpecahan umat manusia. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, nantahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.